akhlak yang sangat mulia. Di antaranya adalah akhlak bagaimana tatkala beliau mendapatkan kesenangan, mendapatkan kabar gembira, tidak seperti kebanyakan orang ketika mendapatkan kabar gembira atau perkara-perkara yang lucu dan sangat lucu, mereka dohika. Ya, dohik. Tertawa, namun tertawanya ini terbahak-bahak. Kalau tertawa terbahak-bahak, barakallahu'alaikum, bahasa Arabnya adalah koh-kohah. Al-koh-kohatu. Yakni tertawa yang suaranya itu terdengar dari jarak jauh. Tapi kalau tidak terdengar dari jarak jauh, kecuali harus mendekat, maka itu bahasa Arabnya dohika. Maka dohik, barakahikum, itu jarang sekali, ya, ada pada Nabi, dikarenakan Nabi itu hanya tersenyum saja, seringnya hanya tersenyum. Barakallahu'alaikum. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab at-tabassum, bab terkait senyuman. Haddatsana Ali ibnu Abdullah, telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah qala, beliau berkata, haddatsana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan, an Ismail, dari Ismail, an Qais, dari Qais, qala, beliau berkata, sami'tu Jariran yakul, kata Qais, aku mendengar Jarir, yakni Jarir ibnu Abdullah al-Bajali, seorang sahabat yang mulia. Beliau masuk Islam pada tahun 9 Hijriah. Dan beliau meninggal pada tahun 50 Hijriah. Jarir bin Abdullah pernah berkata, maro'ani Rasulullah alaihi salatu wassalam mundu aslamtu illa tabassama fi wajhi. Kata Nabi, kata Jarir Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah melihatku sejak aku masuk Islam, melainkan hanya tersenyum saja. Ketika memandang wajahku. Barakallahu'alaikum. Kemudian nanti faedahnya sekalian, ya. Kemudian hadis yang berikutnya, barakallahu'alaikum, haddatsana Ahmad ibnu Isa, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Isa. Qala, beliau berkata, haddatsana Abdullah ibn Wahab. Qala, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahab. Beliau berkata, akhbarana Amr ibn al-Harith. Amr ibn al-Harith mengkhabarkan kepada kami anna Aban Nadr haddatsahu, bahwasanya Abu Nadr, nun dot ra, menceritakan kepadanya, yakni kepada Amr ibn al-Harith, an Sulaiman ibn Yasar, dari Sulaiman bin Yasar, an Aisyata zaujin Nabi alaihi salatu wasalam qalat, dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau berkata, ma ra'aitu Rasulullah alaihi salatu wasalam dohikan qattu hatta ara minhu lahawatihi innama kana yatabassam sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Aisyah istri Nabi, aku tidak pernah melihat Rasulullah alaihi salatu wasalam, atau aku tidak pernah sama sekali melihat Rasulullah alaihi salatu wasalam tertawa sehingga aku bisa melihat langit-langit yang ada di mulut beliau. Lahawat, lahawatihi, lahawat jamak dari lahatin. Lahawat maknanya ada yang mengatakan langit-langit mulut, atau ada yang mengatakan anak lidah, yakni barakafikum yang menggantung di tenggorokan itu. Maksudnya, istri beliau Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ini tidak pernah melihat Nabi itu tertawa sampai membuka mulutnya, ya, terbahak-bahak sehingga terlihat langit-langit atau langit-langit mulutnya. Tidak pernah. Innama kana yatabassam, kata Aisyah istri beliau, beliau itu kalau ada sesuatu yang membuat gembira atau lucu, beliau hanya tersenyum. Qalat, dan Aisyah mengatakan, wa kana idza ra'a ghaiman aw rihan urifa fi wajhihi, dan beliau ini Nabi, apabila beliau melihat awan yang mendung, apalagi sangat pekat, atau melihat angin, yakni merasakan angin yang begitu kencang, maka diketahui pada wajah beliau rasa tidak suka, yakni kurang suka, khawatir. Kurang sukanya ini bukan benci, cemas, rasa cemas. Faqalat, maka Aisyah istri Nabi bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innan nas idza ra'awul ghaima farihu, wahai Rasulullah, sesungguhnya manusia, para sahabat dan keumuman manusia, apabila mereka itu melihat mendung, mereka senang, dikarenakan, ya, diantaranya mengharapkan hujan darinya. Roja'a ayyakuna fihil matar, dikarenakan mengharap pada mendung tersebut ada hujan. Wa araka, sementara engkau wahai Nabi, idza ra'aitahu, apabila engkau melihat mendung ya atau angin yang kencang, urifat fi wajhika al-karaha, nampak pada wajah engkau rasa kurang suka, cemas. Faqala, maka Nabi menjelaskan kepada istrinya, ya Aisyah, wahai Aisyah, ma yu'amminni ayyakuna fihi azab, tidak ada yang memberi jaminan keamanan kepadaku kalau pada mendung atau angin yang kencang itu ya ternyata itu adalah bukan azab, tidak ada yang memberikan jaminan, bisa jadi itu azab. Uzziba qaumun birrih, tidakkah engkau ingat ada kaum terdahulu, kaumnya barakafikum, nabi-nabi terdahulu yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyirikannya dan kemaksiatan yang lainnya, kaum tersebut diazab dengan angin. Faqad ra'a qaumul al-azaba minhu faqalu hadza aridum mumtiruna, dan sungguh ketika kaum tersebut ya melihat azab, mereka mengatakan hadza aridum mumtiruna, ini adalah mendung yang bisa memberikan hujan kepada kami, padahal azab. Barakallahu ikhwani wa akhwatillah rahimani wa rahimakum jami'an. Hadis yang bisa diambil, faedah yang bisa diambil dari dua hadis tersebut. Yang pertama, barakafikum, hadis ini menceritakan tentang kebiasaan Nabi apabila ada perkara yang kurang berfaedah, kurang bermanfaat untuk beliau ya, maka beliau hanya tersenyum saja walaupun yang lainnya tertawa atau bahkan terbahak-bahak. Barakallahu'alaikum. Hal ini disebabkan dikarenakan Nabi pernah diperlihatkan neraka dan surga ketika Isra Mi'raj. Ya, ketika Mi'raj Nabi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala barakakum ke langit untuk mi'raj. Ya. Nabi menyatakan dalam hadis uridat alayyal jannata wan nar. Surga dan neraka pernah ditampakkan kepadaku. Falam arakal yaum fil khairi wasyarr. Maka aku tidak melihat tentang kebaikan dan keburukan pada hari ini. Walau ta'lamu nama a'lamu ladhahiktum qalilan walabakaitum katsira. Seandainya kalian itu mengetahui apa yang pernah aku ketahui tentang neraka ya, tentang surga, niscaya kalian itu akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Maka barakallahu'alaikum, walaupun Nabi itu sudah mendapatkan jaminan surga, beliau itu tidak banyak tertawa. Orang kalau mendapatkan prestasi kan sepertinya senang terus. Beliau justru banyak menangis. Padahal beliau bukan ahlun nar, bukan ahli neraka. Dibebaskan dari neraka. Namun beliau tetap banyak menangis. Barakatukum, dan banyak hadis yang mengisahkan tentang bagaimanakah Nabi menangis. Ya, karena takut kepada Allah. Dan dikarenakan, ya, khawatir, cemas akan keadaan umat beliau nanti di akhirat. Ahlun nar atau ahlul jannah. Barakatukum. Kemudian faedah yang kedua, perbedaan antara at-tabassum, ad-dohik, dan al-qahqahah. Kalau at-tabassum adalah mabadi'ud dohik, permulaan tertawa, yakni senyum. Berarti kalau namanya senyum itu tidak ada suara. Sementara ad-dohik, tertawa, makna dalam bahasa Arab adalah inbisatul wajhi hatta takharal asnanu minas surur. Wajah yang berseri-seri, bermuka manis, sehingga kalau senyum itu juga bermuka manis, tapi yang ini bermuka manis plus ditambah lagi nampak gigi-giginya ketika tertawa dikarenakan senang. Tidak ada orang sedih itu tertawa, kecuali ya orang gila atau orang yang tidak sadar. Maka orang yang tertawa dan ada suara, maka disebut dengan bahasa Arabnya dohik. Dan dohik ini berbeda dengan kohkohah. Kalau dohik, tertawa, tetapi tidak keras suaranya. Kalau kohkohah, apabila suaranya itu terdengar dari jarak jauh, maka disebut dengan qahqahah, yakni terbahak-bahak. Dan yang namanya tertawa terbahak-bahak itu mulutnya ya membuka sangat lebar sehingga langit-langit mulutnya itu kelihatan. Ini terbahak-bahak. Maka Nabi, beliau itu bukanlah orang yang tertawa terbahak-bahak. Dan beliau, barakakum, juga tidak, bahkan jarang sekali atau jarang ditemui tertawa. Beliau hanya tersenyum. Ya, ini Nabi. Bukan berarti tertawa itu dilarang. Tertawalah kamu sebelum engkau ditertawakan. Bukan seperti itu, barakatuhkum. Tertawa itu boleh saja. Perkara yang tabiat. Akan tetapi, barakatuhkum, kalau Nabi ini memang memiliki ya adab yang sangat sempurna, maka beliau hanya tersenyum. Kalau kita, barakatuhkum, boleh tertawa, namun tertawa itu ya ada kalanya mengandung dosa, ya ada kalanya tidak mengandung dosa, yakni perkara yang boleh-boleh saja. Mengandung dosa kalau itu melampaui batas, ya dikarenakan tertawa pada perkara yang padanya jangan tertawa, ya, karena tidak lucu atau menertawakan perkara yang tercela. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, ada seseorang buang angin, ya, dengan angin yang durot. Durot itu kentut tapi bunyi. Kalau fusa dalam bahasa Arab itu kentut tapi silen. Ya. Tapi tetap sama-sama membatalkan wudu, membatalkan sholat antara fusa dan durot. Ada seseorang atau beberapa orang menertawakan orang yang kentut, maka Nabi menegur. Ya, itu jelek, perkara yang tidak baik. Nah, seperti ini, kalau dia tahu, ya istighfar itu. Kalau terus seperti itu, maka berdosa. Barakallahu. Namun kalau tertawanya itu spontan, adalah tertawa yang mungkin lucu di luar itu, perkara yang tabiat, maka boleh-boleh saja, namun jangan sampai larut, ya, barakatuhikum, sampai nyamuk masuk ke mulutnya. Ya. Kalau giginya kuning, jangan tertawa, ya, terlalu mangap-mangap, apalagi ompong. Faedah yang berikutnya, barakakum, faedah yang berikutnya adalah adab ketika melihat awan yang sangat mendung, sangat hitam apalagi, ya, atau melihat angin yang kencang. Biasanya sebelum hujan itu ada permulaan angin. Angin dulu, ya, sebelum hujan, ya. Maka diantara adabnya berkawikum, ya, berdoa. Doa ada angin kencang. Siapa yang hafal? Allahumma ini as'aluka khairaha. Siapa yang hafal? Ahmad hafal. Hah? Ayo baca. Loh, lupa. Kamu ingat. Ayo. Nah. Itu. Ya, bukan kemudian senang, sangat senang, lupa berlindung kepada Allah, khawatir itu azab. Ya, pernah juga dalam hadis disebutkan ketika Nabi melihat awan yang sangat mendung, beliau merasa takut, khawatir itu adalah azab. Oleh karena itu, ya, Aisyah istri beliau, beliau tuh melihat wajah pada Nabi itu ada tanda cemas. Kalau ada mendung atau angin yang kencang, yang biasanya itu akan hujan, sementara manusia, para sahabat yang lain misalkan, itu justru senang, bangga. Maka Nabi Barakallahu Fikum mengatakan kepada Aisyah, siapa yang bisa menjamin kalau pada mendung itu atau angin itu tidak ada azab? Siapa? Siapa yang bisa memberikan keamanan kalau tidak ada azab? Dan beliau menyatakan, "Uzliba qaumun birrih." Tidakkah ada dulu sebuah kaum yang diazab dengan angin? Kaum apa itu? Kaum apa, Bu? Kaum yang diazab dengan angin ada, ya? Ada. Dengan suara yang mengguntur itu juga ada. Ya. Kemudian ada juga dengan seperti kaum Nabi Lut dihujani batu. Ingat, lupa. Tapi ada, ya. Antum ingat? Hah? Bu, Kaum Hud. Salah. Salah. Antum Abu siapa punyanya? Bukan Abu-Abu ya. Abu Muhammad. Apa Mas Rul Malik? Kaum siapa? Ingat. Bawa lah. Kaum apa? Hah? Madian. Kaum Madian. Kamu ingat kaum apa? Kamu Al-Haqqah hafal? Surat Al-Haqqah hafal kan? Kaum hafalanmu sudah sampai surat apa sekarang? Hah? Al-Fat. Masya Allah. Coba Al-Haqqah baca. Tidak apa-apa. Loh. Al-Haqqah tidak apa-apa nanti. Tidak sampai terakhir, tidak. Awal-awal kok, ayo coba. Hah? Tidak apa-apa. Ayo. Kamu baca, tidak apa-apa. Malu. Ayo Ahmad, baca. Ayo baca dari awal. Al-Haqqah. Baca, nanti Ustaz beritahu ayatnya yang mana. Ayo. Ayo Alka. Duduk. Ayo, Al-Haqqah coba. Hah? Kamu? Wa amma adu. Nah, itu. Wa amma adun. Fa'auliku wa amma adun fa'auliku birihin sorsorin afiyah. Surat Al-Haqqah barakakum ayat ke-6. Adapun kaum 'Ad, mereka itu dibinasakan dengan angin sorsorin afiyah. Anginnya itu sangat dingin dan sangat kencang. Berapa lama? Dalam surat Al-Haqqah ayat yang ke-7 berikutnya, sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa samaniyati ayyam husuma. Wa samaniyata ayyamin husuma. Angin tersebut ditimpakan kepada mereka selama barakakum sab'a layalin. Ya. 8 hari, 7 malam. Ya, sampai itu menembus ke rumah-rumahnya. Ya. 7 hari, 7 malam, angin kencang, dingin. Ya, yang namanya azab angin dingin itu ya lebih dingin dari kulkas. Ya, barakakum. Ternyata fataral qaum fiha sar'a. Setelah itu kaum 'Ad mereka nampak mati bergelimpangan. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Seperti pelepah-pelepah kurma yang berkepikum rontok. Kering, kosong, lapuk, seperti itu. Nah, Nabi ini berkepikum, Nabi kita sangat khawatir. Kalau pada ya angin atau pada mendung, itu ada azab. Kalau terkait mendung, dikhawatirkan ada azab sebagaimana umat-umat sebelum Nabi ada yang azab itu ada pada mendung. Itu disebutkan barakakum dalam surat Al-Ahqaf. Ayat ke-21, 22, 23, 24, 25, barakakum. Wadkur akha 'adin id anzara qaumahu bil ahqaf. Dan ingatlah ketika ya kalau mendung berarti itu kaum Hud ya. Kalau angin murni angin itu kaum 'Ad. Kalau kaum Hud itu mendung ya. barakallahu fikum, ternyata ada hawa panas dari mendung tersebut. Dan ingatlah ketika ya terkait saudara kaum 'Ad, ya di saat Nabi Hud memberi peringatan kepada kaumnya, akho adin, saudara kaum 'Ad. Ini adalah Nabi Hud yang memberikan peringatan kepada kaum 'Ad. Bil ahqaf, yang ada di al ahqaf, sebuah tempat. Wa qad khalatin nuzuru min baini yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illallah inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin 'adzim. Barakallahu. Yakni Nabi Hud ini memperingatkan kaum 'Ad, ya, memberikan peringatan, ya. Barakallahu sebelum dan sesudahnya dengan menyerukan janganlah kalian beribadah illallah kecuali hanya kepada Allah. Sesungguhnya aku, ya, mengkhawatirkan kalian akan ditimpa azab pada hari yang besar, ya, yakni hari kiamat terutama. Lalu mereka menantang, qalu ajitana lita'bikana an alihatina fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shodiqin. Mereka nantang ketika didakwai oleh Nabi Hud, apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari sesembahan-sesembahan kami? Fa'tina bima ta'iduna, datangkan kepada kami ancaman yang katanya ada azab kalau memang kamu benar orang, kalau memang kamu adalah orang-orang yang benar. Ditantang nabinya. Qala, maka dikarenakan nabi itu tidak bisa mendatangkan azab, ya, sebagai bentuk tawaduk, beliau Nabi Hud menyatakan kepada kaumnya, innamal ilmu indallah, pengetahuan tentang itu sesungguhnya hanya di sisi Allah. Wa uballighu ma ursiltu bih, aku hanya ditugaskan untuk menyampaikan kepada kalian apa yang aku diutus dengan membawa risalah tersebut. Walakinni arakum qauman tajahulun, akan tetapi aku memandang kalian ini, wahai kaumku, adalah orang-orang yang bodoh. Barakatuhikum. Kemudian, falamma ra'awru aridum mustaqbila audiyatihim, qalu hadza aridum mumtiruna. Nah ini. Maka tatkala mereka melihat azab itu, barakatuhikum, berupa awan, ya, mustaqbila audiyatihim, yang menuju lembah-lembah mereka, qalu, mereka mengatakan, hadza aridum mumtiruna, oh, ini adalah awan yang bisa memberikan kami hujan. Senang mereka, ya. Dan memang di daerah Jazirah Arab itu jarang yang namanya hujan. Bahkan di Yaman itu sering sekali sudah hitam pekat enggak hujan. Sering, barakallahu fikum. Bal huwa ma ta'jaltum bi rih fiha azabun alim, kata Allah Subhanahu wa taala, bahkan ya pada awan tersebut itu ada azab yang kalian selalu meminta-minta untuk disegerakan. Padanya ada angin yang sangat panas kalau ini, ya. Fiha azabun alim, yang padanya ada azab yang begitu pedih. Barakafikum. Kalau yang ini, barakafikum, itu juga mengandung angin yang panas. Ikhwani wa fatuhillah rahimakumullah. Ya. Jadi nabi tidak gembira apabila ada mendung dan ada angin kencang. Berbeda halnya dengan kalau sudah turun hujan. Maka nabi berdoa, apa turun hujan doanya? Turun malik. Ada hujan turun, doanya apa? Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, berilah kami hujan yang bermanfaat. Karena kadang hujan ini membawa barakakum ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Banjir, ya, longsor, barakakum dan lain-lain. Kalau sudah turun hujan, Alka, doa setelah hujan apa? Mutir. Sudah bagus. Mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Kami diberi hujan dengan fadilah dari Allah dan juga dengan rahmat Allah. Barakallahu. Kalau orang-orang musyrik zaman dulu ketika ada hujan sudah selesai, mereka ya menganggap itu dari bintang-bintang, bukan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengkufuri Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan. Barakallahu. Jadi inti dari pembahasan kita sore hari ini adalah tidak banyak tertawa, walaupun itu mungkin tertawa yang mubah, dan tidak boleh tertawa yang menyebabkan lalai atau tertawa yang mengandung dosa. Tertawa namun mengandung meremehkan orang lain. Ada orang berjenggot ditertawakan seperti kambing, padahal dia sendiri tidak berjenggot, dicukur berkepikung seperti ya babi misalkan. Ya, kalau kambing itu halal, babi itu haram. Beda halnya dengan kalau jenggotnya itu memang tidak tumbuh. Ya, maka jangan menertawakan sunnah. Atau menertawakan ada orang memang cacat, jatuh, atau yang lain-lain tidak boleh. Maka tertawa itu ada kalanya barakakum mubah dan ada kalanya haram. Demikian pula senyum. Senyum, ya, hukum asalnya, kalau dia adalah memuliakan saudaranya dengan senyum, tolak kotel wajah, berwajah manis ketika bertemu, ya, itu mengandung pahala. Akan tapi kalau senyumnya itu adalah dengan merendahkan dan lain-lain, semisal dengan itu, mengandung dosa, seperti mengejek, maka ini tidak boleh. Wallahu ta'ala bisawab, naftahi bihadzal qadar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafidzakumullah, barakatukum.